Maaf pasien yang pertama kali dilakukan adalah pengobatan. Maka hati menunjukkan betapa besarnya akibat dosa kesombongan, betapa besarnya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Taala dosa kesombongan ini. Allah Subhanahu wa Taala menceritakan bagaimana ketika Allah memerintahkan iblis la'natullah alaih untuk bersujud di hadapan Allah, di hadapan Nabi kita Nabi Adam alaihissalam, yang mana firman Allah Subhanahu wa Taala, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Dan saat ketika kami katakan kepada malaikat agar bersujudlah kalian kepada Adam, maka fasajadu, para malaikat semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi katakan para ulama kita bahwasanya iblis dahulu itu termasuk malaikat, termasuk yang ada dalam para malaikat. Namun kemudian dia keluar dari dalam malaikat dengan kesombongan di dalam dirinya. Bahkan itu illa iblis, mereka para malaikat yang menyebutkan kecuali iblis. Yang membuat enggannya iblis untuk bersujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam adalah karena kesombongan. Dia enggan dan pernah bersombong di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Wa kana min al-kafirin. Maka jadilah dia termasuk hamba Allah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesombongan bukanlah disusulkan dengan ketika kita berpakaian bagus di hadapan orang, ketika kita memakai sendal atau sepatu yang bagus di hadapan orang. Bukan itu yang dikatakan kesombongan. Tapi kesombongan menurut Islam yang kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah sebagaimana yang dijelaskan untuk hari ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk surga hamba Allah yang dia itu ada dalam hatinya sebesar biji zarrah, biji yang amat sangat kecil dari kesombongan. Hanya dengan kesombongan yang ada dalam hati seseorang, walaupun dia amat sangat kecil, tapi ini bisa menjadi sebab terhalang dari seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian ada salah seorang dari sahabat Nabi berkata, memahami bahwasanya sombong itu adalah ketika dia menampakkan pakaian bagus di hadapan orang. Ketika dia memakai sendal yang bagus, maka dia mengatakan inna rabbaka yuhibbu an yakuna thawbuhu jamil wa na'luhu hasana. Dia katakan bahwa bukankah orang itu senang kalau baju itu bagus, senang kalau sendalnya itu bagus. Maka kemudian Nabi menurunkan pemahaman sombong yang benar. Beliau mengatakan, inna Allah jamil yuhibbu jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Beliau mengatakan bahwasanya al-kibr, sombong itu adalah batul haq wa qabdul nas. Karena ketika kita menolak kebenaran, setelah kita menyukai yang di hadapan kita, kemudian juga kita qabdul nas, meremehkan manusia yang lain. Maka kapan kita mendapat seperti ini? Sudah jelas kebenaran, baik itu kebenaran tentang perkara agama Allah Subhanahu wa Taala, ataukah kebenaran dalam artian perkara-perkara perkara keduniaan, kita menolaknya karena kesombongan kita. Maka sudah ia sombong yang hakiki. Dan juga kapan kita merayakan orang baik, menganggap kita layak yang baik segalanya, paling tidak segalanya paling orang baik. Maka kita kesombongan menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. perkara kesombongan ini amat sangat bahaya. Karena kesombongan dia tak menyebabkan kafirnya para umat-umat Rasulullah. Umat-umat Rasul yang terdahulu di sesuatu itu mereka tidak kafir dengan kesombongan mereka. Dan dalam Al-Quran, dalam Surah An-Nahl, ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَجَعَلُوا مِنْهَا وَسَيَقُولُونَ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَجَعَلُوا مِنْهَا أُمَّةً أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَالْإِنْكَارِ أَجَلَ نَصْرُهُمْ مَرَّكَ وَسَيَقُولُونَ أَنفُسُهُمْ فَلَا حَقَّ مَرَّكَ يَقِينٌ بِنَارِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Karena kemudian masih merasa malu, merasa lebih tinggi, merasa lebih kedudukannya dibanding yang lainnya, disebabkan dibanding kepada orang-orang yang Allah menang atau antara untuk kepada mereka. Masyuru mengatakan ahmad memilih, maka lihat tak, bagaimana akibat dari orang-orang yang berbuat kedudukan yang ditemui. Jadi jangan sedih jamaah, bahwa saatnya kemampuan ini bisa menjawab kita kambil, kita menjawab kita meninggalkan ajaran agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bahaya daripada kesombongan adalah al-kibru yang ma'ul kafir ayat Allah. Kesombongan kita menghalangi orang yang mempunyai kesombongan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jangan sampai kemalasan kita untuk beribadah kepada Allah, kemalasan kita untuk tidak mau melakukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Taala karena kesombongan yang ada dalam hati kita. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madkhirin. Rabbukum mencipta kalian telah menyatakan dalam firman-Nya, "Ud'uni." Kalian semua wahai hamba-hamba Allah, berdoa kalian kepada Allah. Berdoa kalian kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astajib lakum. Pasti saya akan menjawab, pasti saya akan kabulkan doa doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku sombong untuk tidak melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Taala dan yang buruk dari jahannam adalah ini, maka balasannya mereka akan masuk ke dalam jahannam dari dalam kejadiannya. Ma'adzul ini rahimahnya wa rahmatullah. Ini bahaya di antara bahaya daripada kesombongan itu adalah kita sekarang kita untuk berdoa kepada Allah. Pada sesungguhnya kita adalah hamba Allah, kita lah yang membutuhkan Allah. Banyak perkara-perkara yang tidak kita ketahui bagaimana kejadiannya di masa depan. Kalau kita tidak banyak-banyak berdoa kepada Allah, mengharapkan dengan Allah, melindungi Allah, tadi kena kesombongan merasa mampu, merasa bisa untuk meraih apa yang akan terjadi di masa depan, maka dia tidak membutuhkan bimbingan Allah, dia tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga katakan bahwa kita bahwasanya akibat daripada kesombongan adalah bisa menjadikan manusia itu tidak mengamalkan daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Dalam satu hadis disebutkan dari sahabat Talhah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat ternyata orang ini makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi mengatakan kepada orang tersebut, "Kulli yamin, wahai fulan, makanlah kamu dengan tangan kananmu." Maka orang ini mengatakan, "Saya tidak bisa." Saya tidak bisa, ini bukan karena dia tidak bisa dengan makan tangan kanan, tapi karena dia sombong. Kemudian dikatakan lagi, "Kulli yamin, makanlah dengan tangan kananmu." Untuk kedua kali ini mengatakan, "Saya tidak mampu." Padahal dia mampu. maka maafkan yang sudah jubel. Maka sahabat jelaskan bahwasanya orang ini tidak mau melakukan jalan-jalan yang tidak mau mengikuti perintah Rasulullah, tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah karena kesombongan. Fama Allah tidak, fama Allah Allah tidak ini. Maka kemudian ternyata tangan kirinya tidak mampu diangkat, makanan yang ada tangan kirinya tidak bisa diangkat untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Maka inilah akibat dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih parah lagi, yang menghalangi dia untuk tidak mengikuti sunnah Rasulullah itu karena kesombongan. Bahkan bisa jadi kita berdasarkan dari Rasulullah, keutamaan-keutamaan kita tidak sedang melakukan dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu, kita tidak mau menjaga, jangan-jangan itu karena kesombongan yang ada dalam diri kita. Karena itu adalah merupakan salah satu tanda bahwa saya orang yang tidak tahu dan enggan untuk melaksanakan sunnahnya Rasulullah, bisa jadi ada kesombongan yang menghalanginya di dalam dirinya. Ma'arul mu'minin rahimahullah rahimahullah. Orang yang juga jauh dari ini, karena dia merasa bahwa dia paling tahu. Orang sombong tidak mau menghadiri majlis ilmu, tidak mau menghadiri majlis ta'lim yang dia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara lain daripada dunia juga mungkin mereka tidak mau melaksanakannya, mau mencarinya di dunia kesombongan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antara yang dalam tabi'in, murid daripada sahabat Nabi yang bernama Mujahid mengatakan la ya'lamu ilma al-sahi wal mustaqbil. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu orang yang sahi, orang yang ada rasa malu, tapi malu yang tercela. Karena sebetulnya rasa malu itu dia membawa kepada perkara yang baik, menahan dia dan melakukan kemaksiatan. Tapi ini adalah rasa malu yang malu itu malu yang tercela. Walaupun dan orang yang ada rasa sombong dalam hatinya. Dan sebetulnya hukuman bagi orang yang sombong, maka hukumannya di dunia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman ta'rifu 'ala ayati alladziina yatakabbaruuna fil ardi wa fil haqq. Maka saya akan palingkan dari ayat-ayat itu, saya akan palingkan dia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meraih dari Allah tentunya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, saya palingkan dari ayat-ayat kepada orang-orang yang kita tambah orang Allah, yang mereka pernah bersombong di muka bumi ini, di kuali kesal tanpa orang yang benar. Bukan berarti bahwasanya kalau ada orang benar berarti kita bisa berlaku sombong, tidak. Karena semua kesombongan itu alasan apapun dia adalah bukanlah kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah menjelaskan, man kana ma'siyatuhu bi syahwatin fardhu lahu taubah. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan hanya karena hawa nafsunya saja, maka fardhu kita doakan semoga dia bisa diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fa inna Adam alaihi salam amr bi mustahilan fa ghafara lahu fa taba alaihi. Karena Nabi kita Nabi Adam alaihi salam itu pernah melakukan kemaksiatan karena mustahilan, karena keinginan hawa nafsunya, kemudian dapat sedikit dari syaitan dan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia bertobat dan terima taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'in fa'ila kana maqiyatuhu min kibrin. Kemudian Sufyan bin Uyainah melanjutkan nasihatnya. Beliau mengatakan bahwa barang siapa orang yang melakukan kemaksiatan bukan karena syahwatnya, bukan karena hawa nafsu, tapi karena kesombongan yang mendorong melakukan kemaksiatan, maka maksiat alaihi. Kita khawatirkan orang itu terkena lana dari Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan. kandungan. Dan hukuman, hukuman orang yang berbuat sombong di akhirat dia lebih pedih di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Yuhsyarul jabbarun wa al-mutakabbirun yawm al-qiyamati afdal al-khalq." يَقَوْمُ النَّارُ يَقْيَوْمُ الظِّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Maksud orang-orang yang diktator, orang-orang yang dia berlaku sombong, nanti di hari kiamat itu bagikan butir-butiran yang sangat kecil yang dihina dia manusia. Mereka dihinakan di kecil oleh Allah Subhanahu wa Taala, dihina oleh manusia-manusia ketika itu. يَقْيَوْمُ الظِّلُّ minggu di makan, mereka diliputi dikelilingi oleh kehinaan dari segala penjuru. Ini hukuman, hukuman dari Allah Subhanahu wa Taala bagi orang-orang yang dalam sombong. Dan tentunya tidak ada yang bisa membandingkan kita dengan kesombongan kecuali kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala dan kembali bermuhasabah, introspeksi diri kita, sejauh mana diri kita di hadapan Allah, apakah semakin kita berlaku sombong di hadapan Allah atau tidak. Maka tentunya mulai apa yang bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala untuk membimbing kita di jalan ketakwaan, membimbing kita untuk berhindar dari rasa sombong yang menghalang kepada kita, yang menghalang untuk mengikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memudahkan kita untuk mengamalkan semua amalan bulan Ramadan ini dan menerima puasa kita, menerima ibadah kita, dan dimasukkannya kita semuanya ke dalam surga-Nya. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.